Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji yang paling sempurna kita panjatkan dan persembahkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan salawat serta salam yang selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang selalu konsisten untuk mengikuti jejak generasi terbaik sampai datangnya hari kiamat menjemput kita. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Saudaraku, kalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masih dalam pembahasan bab kedua, yaitu usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memelihara tauhid dan menutup setiap jalan yang menuju atau bisa menyampaikan seseorang hamba kepada perbuatan syirik. Dan kita telah masuk dan separuh perjalanan membahas tentang permasalahan poin terakhir dari bab ini, yaitu tabarruk yang masyru' dan tabarruk yang mamnu'. Tabarruk yang disyariatkan dan yang terlarang. Mana tabarruk yang diperbolehkan di dalam Islam dan mana tabarruk yang dilarang, dan bagaimana cara tabarruk yang diperbolehkan dan bagaimana kita melaksanakannya. Tabarruk yang diperbolehkan ini bagaimana cara kita merealisasikannya dalam kehidupan kita, dan kita meninggalkan segala bentuk tabarruk atau tata cara ngalap berkah yang dilarang dan tidak disyariatkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dari generasi terbaik. Seperti telah kita bahas bersama pada pertemuan minggu yang lalu, bahwasannya tabarruk artinya adalah meminta barokah atau ngalap berkah, dan tabarruk ini untuk menentukan, ya kan, sesuatu itu berbarokah ini tidak bisa kecuali harus ada ketentuannya dalam syariat. Harus ada dalilnya bahwasannya sesuatu tersebut memiliki barokah yang kita bisa apa? Mencari barokah dengan sesuatu tersebut. Ya, dan makanya ada dua poin penting yang harus kita camkan untuk menentukan bagaimana cara bertabarruk yang benar dan bisa menjadi barometer bagi kita akan tata cara tabarruk yang diperbolehkan di dalam Islam. Yang pertama, dan minggu kemarin juga sudah dibahas, adalah sesuatu tersebut dinyatakan memiliki barokah apabila ada aturan, ada syariatnya, ada tuntunannya yang menyebutkan bahwasannya sesuatu tersebut adalah memiliki barokah dan kita bisa ngalap berkah melalui sesuatu tersebut. Seperti poin-poinnya sudah kita jelaskan, ya kan, dari mulai Rasulullah, Al-Quran, orang-orang soleh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan seluruh masjid secara umum, ya kan, sampai hari, sampai bulan, kemudian sampai sesuatu yang bersifat tumbuhan zaitun atau habbah sauda, atau orang sini menyebutnya dengan habbah al barokah, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, setelah syariat menentukan bahwasannya sesuatu tersebut memiliki barokah, maka bagaimana cara kita untuk bertabaruk? Ini poin kedua. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang memiliki barokah dengan ketentuan yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka tidak kalah pentingnya juga dalam masalah ini mengetahui bagaimana cara kita bertabaruk. Jadi syariat ketika menentukan sesuatu itu berbarokah, tidak meninggalkan kita begitu saja, tetapi mengajarkan juga kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara kita mencari barokah atau ngalap barokah terhadap sesuatu yang telah diklaim oleh syariat bahwasanya itu memiliki berkah. Oleh karena itu, tidak serta-merta apa yang dianggap memiliki barokah kemudian kita bebas bertabaruk dengan cara bagaimanapun semau dengan puser kita sendiri. Kata orang seperti itu, semau dengan keinginan dan hawa nafsu kita sendiri. Karena perkara ini adalah merupakan perkara ibadah. Dan kita tahu kaidah besar hukum asal ibadah itu apa? Haram. Kecuali yang diperintahkan untuk kita menunaikan ibadah tersebut. Dan sifat ibadah di dalam Islam adalah tauqifi, dan sudah kita bahas. Ketentuannya datang dari Allah. Tidak bisa sembarangan kita melakukan semau kita sendiri dalam melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah. Apa fungsi diutusnya para nabi kalau begitu? Apa fungsi diutusnya para rasul kalau begitu? Para rasul diutus ke dunia ini fungsinya untuk apa? Hikmahnya untuk apa? Untuk memperkenalkan kepada manusia, yang pertama mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, bahwasanya peribadahan itu dipersembahkan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah. Bukan merintahkan, ya kan, ibadullah, sembahlah Allah, sudah selesai. Tidak, tapi Allah berikan mandat juga untuk mengajarkan kepada umat manusia, membentuk generasi, yang generasi ini akan menjadi juru dakwah yang akan menyebarkan kepada umat manusia, mengajarkan kepada manusia, mengajak untuk beribadah, plus mengajarkan bagaimana cara beribadah yang diinginkan oleh Allah. Seperti itu. Jadi Allah ketika memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya, bukan ditinggalkan saja begitu saja, tapi Allah juga mengajarkan bagaimana cara untuk kita beribadah dengan secara benar kepada Allah melalui Rasulnya. Nah, sehingga bagaimana kita bertabaruk, saudara-saudara sekalian, hendaknya juga harus sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita ingatkan sekali lagi bahwa bertabaruk di sini maksudnya adalah bagaimana kita mendapatkan kebaikan dari sesuatu yang telah Allah berikan kebaikan atau berkah pada sesuatu tersebut. Jadi ada klaimnya dalam syariat. Nah, secara umum cara bertabaruk dengan sesuatu yang disyariatkan adalah dengan melakukan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita terhadap sesuatu tersebut. Misalnya, bagaimana cara kita bertabaruk atau ngalap berkah, cari berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullahnya masih hidup ketika itu, jelas ketika itu didampingi oleh para sahabat, nanti juga akan disinggung. Para sahabat berebut bekas air wudhu Rasulullah, mengusap dengan kain keringat Rasulullah, menyimpan rambut Rasulullah. Tapi ini khusus untuk Rasulullah. Bukan terus keturunannya juga diikut-ikutan dijadikan sebagai sarana dan objek untuk cari berkah. Ini ketentuan yang disandangkan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah berikan wangi dalam keringatnya, air liurnya pun baunya wangi. Ini kekhususan yang disandangkan hanya kepada Rasulullah. Bukan terus Orang-orang yang mengaku keturunannya ikut-ikutan. Keringatnya juga sama, bau. Kayak orang yang lainnya enggak mandi selama 7 hari, 8 hari, ya sama kena penyakit gatal-gatal. Ini kekhususan hanya bagi Rasul, Rasulullah plus. Ketika itu para sahabat bertabaruk dengan mempelajari ilmu yang ada pada Rasul, Rasulullah, karena beliau adalah duta besar Allah. Mereka bertabaruk dengan belajar bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah, menuntut ilmu langsung kepada Rasulullah, mempelajari bagaimana cara beribadah kepada Rasulullah, bagaimana cara menyembah kepada Allah. Nah, sekarang Rasulullah sudah meninggal. Ya kan? Bagaimana cara kita bertabaruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah apa yang diperintahkan terhadap kita. Ya kan? Dari perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tunaikan perintah tersebut. Ini cara yang paling benar untuk kita ngalap berkah kepada Rasulullah. Jelas meyakini kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan yang tertancap di dalam hati, terukir di dalam hati, terrealisasikan dalam lisan dan amal perbuatan kita, membenarkan segala berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diukur dengan akal. Kalau bertentangan dengan akal, dibuang sunnah Nabi, ya kan, ditaruh di belakang, ya kan? Kenapa? Karena bertentangan dengan akal. Tidak, tapi kita membenarkan segala berita yang datang dari Rasulullah, masuk akal ataupun tidak masuk, masuk akal, ketiga mengikuti perintahnya, keempat menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kecuali dengan sesuatu yang telah disyariatkan sesuai dengan apa yang telah diwahyukan oleh Rasulullah dan difahamkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Ini cara ngalap berkah yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara ngalap yang berkah yang benar kepada Rasulullah adalah apa yang diperintahkan kepada kita terhadap Rasulullah kita laksanakan, ya kan, ditambah beriman jelas, memuliakannya, mencintainya, bukan hanya di lisan, ngaku cinta, tapi cuma bisa apa? Marhabanan atau genjringan kata orang. Kan rame-rame tumplang timbrung, ya kan? Itu bukti cinta kepada Rasulullah bukan. Ajarannya jauh sama sekali dari tuntunan Rasul, bersolawat dengan solawat yang diajarkan oleh Rasul. Rasulullah, para sahabatnya datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami bagaimana cara bersolawat yang benar. Bagaimana kami supaya bisa bersolawat kepadamu?" Ini menunjukkan bahwasanya solawat ibadah. Rasulullah ajarkan, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum," yang disebut dengan shalawat Ibrahimiyah. Ini shalawat yang diajarkan, bukan buat shalawat, ya kan, ngalor ngidul kanan kiri, menciptakan shalawat semau sendiri. Karena sholawat adalah ibadah, ya kan? Mengikuti jalan petunjuk Rasulullah SAW. Ini cara bertabaruk kepada Rasulullah. Bertabaruk dengan Al-Quran, ya kan? Dengan kita bersikap, ya kan? Melaksanakan segala perintah dan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, menghafalnya. Ini cara bertabaruk kepada Al-Quran, cara ngalap berkah kepada Al-Quran. Karena seperti tadi dijelaskan, hitungan pahalanya itu bukan alif lam mim dihitung satu, tidak, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Anda ingin cari berkah, Al-Quran adalah merupakan kitab yang penuh dengan barokah. Bukan cuma diambil Qurannya kemudian diciumi, tapi perilaku dan tuntunannya jauh dari tuntunan Al-Quran. dijadikan pajangan saja di rumah. Beli Al-Quran, ya kan? Yang lapisannya pinggirnya dengan warna emas ditaruh cuma jadi pajangan. Rumahnya penuh dengan maksiat. Enggak pernah pada sholat. Menyangka bahwasanya macam Al-Quran saja bisa jadi menjadi sebuah apa pertolongan untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak ada manfaatnya. Anda mau cari berkah dengan Al-Quran, ya kan? Bersikap seperti apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Menjauhi larangan yang ada dalam Al-Quran. Berzikir dengan Al-Quran dengan membacanya, menghafalnya. Ini cara mencari berkah dengan Al-Quran. Kemudian bertabaruk dengan orang yang soleh. Bukan gak boleh. Ngalah berkah kepada orang soleh, boleh. Tapi bagaimana caranya? Apakah dengan kita taruh orang soleh itu dibuatin akuarium, masukin ke dalam akuarium, kasih lampu hias, ya kan? Taruh di pinggir jalan. Kemudian tiap orang lewat, diusapin ya gitu. Itu cara cari ngalah berkah kepada orang soleh. Seperti itu diajarkan kepada Rasulullah, oleh Rasulullah. Tapi cari cara ngalah berkah dengan orang soleh adalah dengan mencintai, bergaul dengan mereka, meminta nasihat, ya kan? Mempelajari ilmu yang dimiliki oleh orang soleh tersebut. Kita duduk di dalam majelis-majelis ilmunya untuk mendengar ayat-ayat dan hadis yang disampaikan oleh orang soleh tersebut. Kita boleh bertawasul dengan meminta doanya, tapi syaratnya dia masih hidup dan ada di hadapan kita, bukan tawasul kepada orang mati. Itu bukan cara ngalah berkah yang benar. Tapi kita datangi, kita minta doa, dan orangnya masih hidup dan ada di hadapan kita, seperti ketika kita minta doa kepada orang tua kita. Kita kan sering, Pak, Bu, tolong doakan biar sekolahnya lancar dan lulus. Ini kan tawasul juga. Karena kita mengharap, kenapa? Doa orang tua itu makbul. Tapi ngalah berkah dengan orang tua caranya gimana? Ya dengan kita mencari keridhaannya, memuliakannya, menservisnya, berkhidmat kepada kedua orang tua kita. Kita memperingatkan mereka kalau salah dengan cara yang baik. Mentaati perintahnya selama tidak bertentangan dengan aturan agama. Ini cara ngalah berkah kepada orang tua. Karena Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah untuk beribadah kepada Allah. Dan disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bertabaruk dengan Masjidil Haram. Apakah kita masuk Masjidil Haram setelah gulung-gulung? Ya kan? Kayak roti dadar gulung muter-muter di Masjidil Haram. Kenapa? Cari berkahnya atau ngambil tanahnya di Masjidil Haram sekarang sudah sulit karena semuanya sudah diplester dengan apa? Marmer. Jadi silahkan ngumpulin debunya aja. Mengumpulin debunya juga sulit karena tiap hari dipel, ya kan? Dilap dengan mesin. Jadi kita tidur pun bersih, nggak ada debu. Ayo, mau cari debunya gimana? Dulu orang pada datang ketika belum ada plesteran, belum ada keramik, belum ada apa marmer, kan Masjidil Haram masih tanah. Orang melakukan tawaf pun dengan menginjak tanah. Walaupun saya belum pernah tahu, tapi dapat cerita. Ah, jamaah haji ngambilin, masukin tanah yang di Masjidil Haram, pulang disediakan apa? Jimah. Biar rezekinya datang di rumah. Tanahnya tanah dari Masjidil Haram. Ini bukan cara ngalah berkah yang benar kepada Masjidil Haram, tapi cara ngalah berkah dengan yang benar dalam ketika kita masuk Masjidil Haram dengan sholat di dalamnya. Karena Rasulullah mengatakan satu sholat pahalanya 100.000 di Masjid Nabi, 1.000 di Masjidil Aqsa, 500. Beriktikaf di dalamnya untuk beribadah di dalam Masjidil Haram dan seterusnya, ya kan? kita dapat meraih kebaikan pada sesuatu yang telah Allah berkahi dengan cara yang telah dianjurkan dan dituntunkan oleh Allah melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seperti apa yang telah difahamkan dan diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya yang mulia sebagai generasi terbaik. Adapun kalau kita bertabaruk atau cara cari berkah ya kan dengan aturan dan tata cara yang tidak diajarkan, ini jelas tidak dibenarkan di dalam Islam, karena perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan bid'ah, sebagai perbuatan bid'ah, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah, tidak ada tunturannya dalam agama. Mending kalau cuma bid'ah, kalau sampai kepada derajat perbuatan syirik, karena ada keyakinan-keyakinan tertentu. Seperti tiang ini ada keyakinan tertentu karena beda sendiri. Nanti ada lagi masjid yang lain ada keyakinan tertentu karena beda sendiri masjidnya. Nanti kalau masjidnya dibuat dari kijing, aneh lagi. Jadikan sarana buat cari berkah. Seperti itu. Orang di Indonesia itu udah berpikir ketika haji, di dalam pendengaran mereka masjid apung. Apa sih masjid apung? Sehingga tiap hajian ya kan mungkin ada hampir 50 orang Saudi sini tanya sama saya, ngapain pada ke masjid apung? Kata saya cuma mau rekreasi. Lo enggak pada ya kan melakukan sesuatu, ya kan sampai kayak jadi pasar, orang pada datang ya kan, hanya karena masjid apung. Tapi image-nya di Indonesia kan sudah masjid apung. Apa ini, apa masjidnya pakai ban ya kan, ngapung-ngapung atau bagaimana? Orang sini kan tidak terbiasa melihat sesuatu seperti di Indonesia ada masjid Dian Mahri yang kubahnya pakai emas jadi rekreasi. Wah, ke masjid bukan mau sholat tapi mau rekreasi lihat kubah emasnya aja. Bukan cara cari berkah untuk ke masjid dengan melaksanakan sholat. Ditempuh sampai dari Jawa Timur mengeluarkan biaya hanya untuk lihat masjid yang kubahnya emas. Sholatnya pahalanya sama. Kenapa enggak ke Masjidil Haram aja sekalian? Yang sudah jelas pahalanya 100 ribu. Masih itu ini bisa ngomong enggak boleh, semuanya enggak boleh, ini enggak boleh. Loh, bukan permasalahan enggak boleh. Tapi umat Islam itu tidak boleh melewatkan waktunya dalam sesuatu yang sia-sia. Anda sholat di samping rumah Anda di masjid yang kecil, pahalanya sama dengan Anda sholat di masjid Dian Mahri, enggak ada bedanya. Lebih baik duitnya kamu tabung buat nyekolahkan anak. Atau jelas pergi pesiar ke tempat rekreasi pemandian panas sudah jelas enak. Memang mau rekreasi. Jadi pikirlah dengan dan renungkanlah dengan benar. Nah, kalau sekalian praktek tabaruk yang terlarang dari penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa jika kedua syarat di atas atau salah satunya tidak ada, maka tidak boleh bagi seseorang itu untuk bertabaruk dengan sesuatu. Syarat yang pertama, ingat, ada dalam ketentuan syarat yang menetapkan bahwasannya ini mengandung barokah. Ini poin pertama. Yang kedua, kita tahu dan harus belajar bagaimana cara ngalap berkahnya kepada sesuatu yang sudah ditentukan oleh syarat bahwasanya itu mengandung barokah. Nah, di tengah masyarakat yang kita lihat sekarang ini banyak praktek tabarruk yang terlarang dan tidak memenuhi dua syarat tersebut, dan akan kita sebutkan sebagian contoh yang sering dilakukan. Biasanya bertabarruk ya kan dengan kuburan nabi atau dengan orang soleh. Walaupun sekarang sulit mau tabaruk dengan kuburan nabi, mau ngusap-ngusap karena dijaga tentara. Coba kalau dilepas begitu saja, itu jadi pasar. Yang ngirim surat, yang ngusap-ngusap pakai kain, nanti dijadikan jimat. Mungkin kuburan nabi jebol. kalau enggak dijaga. Benar. Atau bertabaruk dengan kuburan orang soleh dengan cara mengkhususkan pergi ke tempat tersebut lalu beribadah serta berdoa melakukan ketaatan di tempat tersebut dengan memohon segala keinginannya kepada Allah, mengusap, mencium dengan anggapan bahwa tempat tersebut memiliki berkah. Dikoordinir, nyewa bus, bayar sampai jutaan, Pak. Kenapa? Ziarah Wali Songo. Padahal Rasulullah bersabda, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kau melakukan kepergian safar yang tujuannya adalah mempersiapkan diri dengan membawa bekal untuk tujuan safar ngalap berkah kepada tempat-tempat tertentu kecuali ketiga masjid. Ini pun aturannya diajarkan dalam Islam. Kata Rasulullah, masjidku ini Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Karena jelas ibadahnya dilipat gandakan di tempat tersebut. Nah sekarang kalau Anda mau sholat di masjidnya Wali Songo, mau sholat 1000 kali, dengan Anda sholat 1000 kali di samping masjid rumah Anda, pahalanya sama. Gak ada beda. Kecuali Anda sholat di 3 masjid yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam nas hadisnya. Kemudian para ulama menjelaskan, saudara sekalian, berdasarkan dalil yang ada, bahwa berziarah kubur jelas bukan kita melarang ziarah kubur. Berziarah kubur adalah sunnah, salah satu peribadahan yang disyariatkan dalam Islam. Tapi apa tujuannya? Kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk berziarah kubur? Hikmah perintah ziarah kubur adalah 2. Kenapa Islam mensyariatkan ziarah kubur? Tujuannya adalah untuk mendoakan orang yang mendahului kita. Yang kedua, supaya kita ingat mati. Bukan malah kita minta kepada orang yang sudah mendahului kita, memberikan salam, salamnya diajarkan di dalam Islam, aturannya, mendoakan mayat, mengingatkan akhirat dan kematian. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, fazuru al-qubur fa innaha tudzakirul maut. Hikmahnya sudah Rasulullah sebutkan dalam hadis ini. Berziarahlah kalian ke kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah bersabda, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Berziarahlah, ya kan, ziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada hari akhir. Dan di dalam hadis disebutkan bagaimana praktek Rasulullah ketika berziarah. Rasulullah datang berziarah, mengucapkan doa yang nas doanya dijadikan sebagai sunnah untuk kita laksanakan. Rasulullah mendoakan. Ringkes. Enggak perlu pakai bawa air khusus, bawa kembang setaman, bawa pakai acara haulan, pakai acara ini. Ringkas, Pak, Islam mengajarkan. Tapi pinginnya yang ribet, yang ngeluarin duit banyak, dan hasilnya gak dapat pahala karena tidak mengikuti sunnah. Kita lewat, kebetulan lewat di kuburan orang tua kita, ya kan, ya Allah, betul, sekalian mampir, padahal tidak ada maksud untuk berziarah, tapi kebetulan lewat, ya Allah, mampir, berdoa, mendoakan kedua orang tua kita. Dan ingat, kita juga bakal nyusul. Berdoa assalamualaikum ahli diam, dapat pahala sunnah. Jadi ada aturannya, ada tata caranya, ada ilmunya. Bukan gak boleh, situ ngelarang berziarah kubur, memang Wahabi ini. Lu gak ngelarang, lakukan ziarah kubur, bahkan itu adalah merupakan ibadah. Tapi ikuti aturannya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun berziarah kubur dengan alasan bahwa kubur tertentu atau kuburan tersebut memiliki barokah, ya kan, memiliki kedigdayaan tertentu, memiliki, ya kan, kesaktian tertentu, sehingga berbondong-bondong orang pergi ke tempat tersebut. Yang dagangannya bangkrut datang ke situ, yang ingin tambah kaya datang ke situ, yang jodohnya belum datang datang ke situ, ya kan, yang mau cari jalan hidup datang ke situ. Ada orang pernah cerita kepada saya, ya kan, saya itu waktu berziarah kubur ke mana, ke salah satu wali itu, kemudian tahu-tahu saya dipanggil sama juru kuncinya, kok bisa manggil saya gitu loh, ini berarti ada sesuatu ini. Kemudian saya diajak ke tempat Quran yang lama, kemudian langsung dia buka pas surat Yusuf, terus dia mengatakan jalan hidup kamu seperti yang ada di dalam surat ini. Saya lihat surat Yusuf, saya canggain, terus kamu pernah diajak berbuat mesum gak sama istri presiden atau sama istri raja? Loh kok kayak gitu, loh katanya jalan hidupnya kayak Yusuf, kata saya. Nabi Yusuf kan pernah diajak sama Zulekha. Terus kamu pernah dipenjara belum? Apa enggak? Ya enggak, ah Ustaz mulai ngelantur. Loh bukan ngelantur, kan Nabi Yusuf dipenjara, ya kan, dibuang sama saudara, saudaranya dimasukin ember, ya kan, kemudian ketemu sama kafilah dagang, dibawa, ya kan, sampai dimasukkan ke rumah raja, dibimbing dan dibesarkan di rumah kerajaan, sampai kemudian istri rajanya cinta lokasi karena sering ketemu, kebetulan Yusuf ganteng. Terus kamu dikejar-kejar perempuan enggak? Hingga tangannya diputusin. Nah, kamu tadi kan ngomong katanya jalan hidupnya seperti Yusuf. Ya enggak, maksudnya intisarinya atau apa. Aduh, kamu ngaco udah intisari-intisari. Koreksi diri kamu. Jangan cari-cari. Segala orang bisa aja ngelantur ngomong, ya ini jalan hidup kamu. Kamu pikirkan kan secara benar. Agama Islam jelas, seperti jelasnya pagi ketika mulai terang dengan keluarnya matahari, dan ketika malam telah tenggelam dengan keluarnya bulan, semuanya jelas, tidak ada kebaikan kecuali Rasulullah telah mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk mengikuti kebaikan tersebut, dan tidak ada kejelekan kecuali Rasulullah telah memperingatkan umatnya untuk menjauhi perbuatan tersebut. Ada seorang Yahudi tanya kepada Salman Al-Farisi. Ini orang Yahudi, orang non-Muslim. Dengan penuh keyakinan dia bertanya dan mengatakan kepada Salman Al-Farisi, bukankah Nabimu telah mengajarkan segala sesuatu? Kata Salman Al-Farisi, burung yang menggeletakkan sayapnya di atas langit pun sudah diajarkan oleh Rasulullah. Semuanya jelas. Kita tinggal berlomba-lomba mempraktekkan kebaikan tersebut. Apalagi keyakinan, ya kan, bahwasanya orang yang dalam kuburnya itu adalah seorang nabi atau orang yang soleh. Ini tidak serta-merta menjadikan kuburannya sebagai tempat yang diberkahi. Kalau begitu dulu para sahabat Nabi sudah tiap bulan bahkan tiap minggu melaksanakan haulan di kuburannya Rasulullah. Tidak pernah kita dapatkan sahabat Nabi sebagai generasi terbaik mengkhususkan kuburan Rasulullah SAW. Mereka berziarah ke kuburan Nabi, membaca doa yang dituntunkan oleh Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah, beribadah di masjid Nabi, mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi. Bahkan Abdullah bin Umar, saking kencangnya dalam cara ngalap berkah kepada Rasulullah SAW, dan ini yang benar, sampai ke rumah Rasulullah tuh mau mampir ke rumahnya Fulan. Abdullah bin Umar tuh tahu ada jalan lebih pintas untuk sampai ke rumahnya si Fulan. Tapi dia ingat Rasulullah kalau mampir ke rumahnya si Fulan selalu lewat jalan sini. Dia tidak tempuh kecuali lewat jalan sini. Antum lihat. Sampai perkara yang seperti itu, kita masih meragukan bagaimana para sahabat Nabi untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah dan mendakwahkan sunnah-sunnah Rasulullah kepada umat manusia. Ini cara yang benar dalam mempraktekkan dan mencari berkah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ya kan? Dan cara-cara yang seperti tadi itu, ya kan, ngalap berkah dengan orang soleh, dengan kuburannya, ada apa semua, harta itu kuburan Nabi, atau mungkin harta kuburan malaikat kalau ada. Sekalian. Seperti apa yang kita lihat itu tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan syariat Islam dengan secara tegas menolak. Dan Rasulullah kan bersabda, la taj'alu kubri kabri'i idan, jangan jadikan kuburanku itu sebagai sarana tempat untuk mengadakan perayaan. Ini jelas disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan nas-nas pun justru mengklaim dan mengatakan, bahkan melaknat orang-orang yang mengkhususkan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Dan Syekhul Islam sendiri Ibnu Taimiyah dalam bukunya Iqtida As-Siratal Mustaqim jilid kedua halaman 656 dia berkata tidak adil dan tidak, maaf, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa pada masa tiga generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang pertama itu ulama-ulama terkemuka dan yang sesudahnya, bahwa mereka bertabaruk dengan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau memerintahkan hal tersebut, bahkan mereka melarang. Coba untuk melihat dari sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, empat imam madhab, pernah ada mereka yang sampai pada iktikaf di kuburan Nabi? Enggak ada. Nongkrongin kuburan Nabi, sampai pada nabuh rebana di kuburan Nabi, atau pada nyungsep di kuburan Nabi, ada contohnya? Pernah mereka lakukan? Buktikan. Ada hadis-hadis palsu. Katanya Imam Ahmad, ya kan, suka berziarah ke kuburan Imam Abi Hanifah, cari berkah di kuburan Imam Abi Hanifah atau Imam Syafi'i. Seorang Imam Ahmad, loh, kenapa enggak langsung pergi ke kuburannya Rasulullah yang jelas lebih mulia dari Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Padahal lebih dekat kalau mau dibandingkan, ya kan? Tapi cerita-cerita bohong ternyata, kedustaan. Yang didustakan oleh orang-orang yang ingin menguatkan perkara dan perbuatan yang ingin mereka laksanakan. Kemudian, jika tabarruk kepada kuburan Nabi saja tidak dibenarkan dalam syariat, saudara sekalian, apalagi bertabarruk dengan kuburan orang soleh yang derajatnya jelas di bawah para nabi. Nah, bid'ah tabarruk ini terhadap kuburan pertama kali diadakan oleh kalangan Syiah Rafidhah, ya kan, pada masa pemerintahan Ubaidiyah di Mesir ketika itu, di akhir-akhir abad ketiga Hijriah. Seperti acara mulutan juga pertama kali diadakan oleh orang-orang Ubaidiyah ini. Kerajaan Fatimiyah di Mesir, yang ketika itu mereka mulai berdiri sekitar akhir abad ketiga, masuk ke abad keempat Hijriah. Ketika pemerintahan kerajaan Abbasiyah mulai lemah, kemudian hal tersebut ditiru dan dikembangkan oleh kalangan orang-orang tasawuf, terutama para pengikut tarekat-tarekat, dan banyak sekali kemudian tersebar di kalangan kaum muslimin. Kemudian secara khusus tabarruk dengan fisik orang yang soleh. Ain, tabarruk dengan fisik orang yang soleh. Sebagaimana dijelaskan di atas tadi, bahwa orang yang soleh yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah memiliki keberkahan, betul, karena kesolehan dan ketakwaannya kepada Allah. Karena itu dibenarkan bagi kita untuk mengharapkan berkah dari orang-orang yang soleh dalam bentuk sikap-sikap yang diajarkan kepada kita terhadap orang yang soleh, sebagaimana tadi disebutkan di atas. Belajar ilmunya, mencintainya karena kesolehannya, meminta nasihat, mengikuti budi pekerti luhurnya yang baik, mengorek ilmu yang ada pada dirinya supaya kita bisa mencontoh kesolehan orang tersebut. Ini cara tabarruk dengan orang yang soleh, bukan musab-musab badannya. Adapun bertabarruk dengan fisik orang yang soleh, seperti dengan memakan makanan bekas, bekas mereka makan, berebut bekas air minumnya, berebut bekas air wudunya, ya kan? Mengusap-usap tubuh, menyimpan bekas potongan bajunya atau yang lainnya. Ini jelas tidak disyariatkan. Enggak ada. Kenapa ini potongan kainnya, ya kan? Kiai langitan bulan. Dinamakan kiai langitan karena sudah mentok pak ilmunya, tinggi sekali. Sehingga kalau orang pulang dari masjid, ya kan, melaksanakan sholat, kiainya lagi duduk sambil ngerokok. Loh, kiainya gak sholat Jumat bareng sama kita. Ish, kamu jangan tanya dia, ini kiai langitan, dia sholatnya di masjidil haram, sholat Jumatnya. Wah, hebat sekali. Nah, orang bodoh pun yang pulang dari masjidil haram ketawa. Orang bedanya berapa? 4 jam. Anda sekarang bukan hidup di zaman cindil abang yang bisa dibohongin. Sekarang sudah maju zaman internet, nggak bisa dibohongin lagi. Orang dulu mungkin masih bisa dibohongin. Ini kiainya hebat, hati-hati. Dia masuk ke Masjidil Haram, lihat lewat gua ini, gua Pamijan yang kemarin itu. Tahu-tahu sudah keluar di Masjidil Haram, ya kan? Dan sudah ada di sampingnya siapa? Sudes sama Surai, hebat. Dan yang dibohongin mau lagi. Nah, kadang mereka melakukan seperti itu, ngalap berkah dengan bekas air wudunya, dengan bekas makanan dan minumannya itu, mereka mendalil dengan dalil, ya kan, yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bagaimana para sahabat bermuamalah dengan fisik Rasulullah. Ketika itu para sahabat berebut bekas air wudhu Rasulullah. Dan bahkan mereka menyimpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kias ini kias yang lemah. Karena bertabaruk dengan tubuh Rasulullah itu khusus hanya untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah masih hidup sekarang silahkan, gak apa-apa. Tapi kalau Anda mengatakan, oh di Turki masih ada apa ini rambutnya Rasulullah, bagaimana Anda bisa menjamin itu benar rambutnya Rasulullah? Dari mana situ bisa tahu? Benar, ketika Rasulullah meninggal ada sebagian istrinya yang masih menyimpan rambut Rasulullah. Tapi beberapa kurun telah berlalu. Opernya rambut itu dari satu rambut ke rambut yang lainnya. Bagaimana? Keotentikannya bagaimana? Kalau memang betul itu rambut Rasulullah, betul kita masih bisa cari berkah. Tapi kebenarannya untuk menyatakan itu adalah rambut Rasulullah SAW. Jadi alasan mereka tidak kuat. Karena jika kias tersebut dibenarkan, niscaya para sahabat akan melakukan hal yang sama terhadap sahabat yang lainnya yang lebih mulia seperti Abu Bakar. Para tabi'in yang melihat sahabat masih hidup, kan jelas sahabatnya derajatnya lebih tinggi, akan berlomba-lomba mengusap tubuhnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Bakar, Utsman, Anas bin Malik. Wah, usap-usap. Air wudunya jadikan rebutan, bekas makan dan minumnya dijadikan rebutan. Tapi ada para tabi'in melakukan seperti itu? Tidak ada. Tabi'ut tabi'in melihat kepada tabi'in sebagai orang yang soleh, sebagai generasi terbaik, melakukan perihal yang sama, juga tidak ada. Tidak ada praktek seperti itu pernah mereka lakukan. Ya kan, ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan terhadap kekhususan Rasulullah SAW semata merupakan hukum perbuatan yang khusus dilakukan kepada Rasulullah dan tidak dilakukan kepada selain Rasul. Ini dijelaskan bahasannya dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Syafi'i. Nah, di samping itu, tabaruk dengan fisik orang soleh dapat melahirkan pemujaan, pengagungan. Yang ini adalah merupakan jalan untuk menuju kepada perbuatan syirik. Ada juga tabaruk dengan benda pusaka. Wah, ini semarak di Indonesia ini. Tabaruk dengan benda pusaka ini, wah, top. Apalagi kerisnya, lengkungannya lebih banyak, muter-muternya. Kalau pedangnya orang Saudi kan cuma main apa ini melengkung kayak gini aja. Tapi kalau pedangnya orang Indonesia itu buat nusuk lebih mantep. Kenapa? Karena pedangnya mengkong-mengkong, Pak. Seperti ini. Dan tiap minggu atau mungkin bahkan apa ini tiap bulan, tiap tahun dimandikan pada waktu tertentu. Nah, ini pada masyarakat tertentu ada, khususnya di daerah kita, ya kan, mengharapkan berkah dari benda-benda pusaka, benda-benda keraton, ya kan, yang dianggap pusaka, dianggap memiliki berkah. Benda-benda tersebut biasanya dikeluarkan, ya kan, pada hari-hari tertentu, ada dalam bentuk gamelan, gamelannya dinamai kiai. Ini kalau di dung suaranya saya masih di haram nanti, saking kencengnya. Kemudian ada alat-alat perang, ya kan, atau nasi tumpeng hingga sapi, ya kan, sudah rumus umum udah. Nggak perlu saya sebutkan, sapi dianggap berkah dan dinamain kiai. Gimana derajat kiai disandangkan kepada sapi yang sampai kotorannya pun dijadikan sebagai objek untuk mencari berkah, air bekas cuciannya. Lah kenapa itu tidak ke kandangnya sekalian? Tontonan itu kotorannya, ambil situ. Tinggal dicampur sama cat rumah, suruh ngecat rumah biar berkah. Jelas ini sesuatu yang menyimpang, ya kan, merupakan perbuatan batil yang tidak ada nas tuntunan, apalagi kita sebagai orang-orang yang menyandang nama orang Islam dan orang-orang yang beriman, yang hati nurani kita itu harus penuh bergantung dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peribadahan kita penuh hanya dipersembahkan kepada Allah dengan aturan Allah, tata cara Allah, tata cara ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengacu kepada duta besarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta untuk dijauhkan dari perbuatan syirik. Seperti orang soleh yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quranul Karim, Luqmanul Hakim, ketika dia menasihati anaknya sebelum napas terakhir keluar dari dirinya. Apa nasihatnya? Ya bunayya la tusyrik billah, jangan sampai kau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu merupakan sebesar-besar kezaliman, kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang padahal hamba itu akan dirugikan dengan perbuatan dia sendiri. Semoga Allah melindungi kita semua dari perbuatan syirik dan dari berbagai bentuk perbuatan syirik, dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan syirik, baik yang kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar, dan Allah jaga dan Allah matikan kita sebagai manusia-manusia yang bertauhid, yang tidak keluar dari lisan kita dalam hembusan nafas terakhir kecuali ucapan la ilaha illallah sebagai modal kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada mungkin sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin belum sempat terjawab. Ya, tentang permasalahan, ya kan, untuk para ibu-ibu ini, 2 minggu yang lalu tepatnya ada pertanyaan tentang permasalahan sholat di masjid yang ada kuburnya, apa hukum dan kedudukannya, tentang permasalahan sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah, kita sering melihat di beberapa negeri, ya kan, atau khususnya di daerah kita sendiri, kita melihat ada kuburan bersanding dengan masjid. Ada yang letaknya bahkan di dalam masjid, ada yang di samping kanan kiri, di pelataran masjid, atau bahkan di bagian kiblat, dan mungkin didirikan dengan secara sengaja, ya kan, kuburan itu ditaruh di tengah masjid, atau memang kuburan kemudian dibangun masjid, atau para ahli waris melaksanakan wasiat, ya kan, untuk, ya kan, supaya nanti mayitnya dikuburkan di masjid, di pelatarannya. Padahal ini semua jelas adalah merupakan sarana dan wasilah, ya kan, yang akan menyampaikan kepada pengagungan kuburan dan jelas akan mengarahkan kepada perbuatan syirik, menunjukkan kesyirikan. Nah, kita jelas di dalam Islam larangan untuk sholat di dalam kubur itu jelas. Jadi nggak boleh disamakan antara masjid dengan kuburan dalam Islam. Seluruh tempat di muka bumi ini adalah merupakan tempat yang sah untuk melaksanakan sholat, kecuali dua tempat, ya kan, kuburan dan kamar mandi. Dan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Wujidat liyal ardu masjidan wa tahuran." Seluruh bumi ini dijadikan sebagai tempat sholat, ya kan, dan suci untuk bisa melaksanakan sholat. Ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah fa yusalli. Siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka laksanakan sholat. Namun ada tempat-tempat terlarang untuk sholat, semisal kuburan dan tadi kamar mandi, seperti diriwayatkan dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarah wal hammam." Seluruh bumi adalah masjid, boleh digunakan untuk sholat kecuali apa? Kuburan, ya kan, dan kamar mandi. Ini jelas. Jelaskan sabda Nabi. Berarti tidak bisa disamakan antara kuburan dengan masjid. Masjid adalah tempat untuk sholat ibadah. Kuburan bukan tempat untuk sholat. Dan bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Marthad Al-Ghanawi, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha." Jelaskan, "La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha." Janganlah sholat menghadap kubur dan jangan juga duduk di atasnya. Dalam hadis yang dibawa oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, ini disebutkan dalam Sahih Muslim juga, "Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kuburan," kata Rasulullah. Jadikanlah sholat-sholat yang sunnah itu di rumahmu. Yang wajib itu baiknya di mana? Di masjid. Dan Rasulullah memberikan dan menganjurkan untuk memberikan bagian dalam sholat-sholat sunnahnya di rumah. Dan janganlah kamu jadikan rumah itu seperti kuburan. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kuburan bukan tempat untuk sholat, ya kan? Nah, jelas para ulama mengecualikan untuk masalah sholat ini, sholat di kuburan, kecuali sholat jenazah. Ya kan? Itu pun tidak serta-merta secara rutin, tidak. Rasulullah mempraktekkan ketika ada orang tukang sapu masjid yang meninggal ketika itu. Kemudian Rasulullah bertanya, di mana? Ternyata telah dikubur, kemudian Rasulullah mendatangi kuburannya dan melakukan sholat. Dan kita tahu kan sholat mayit itu kan nggak pakai sujud dan ruku, sekedar Allahu Akbar, kemudian salam. Kemudian jelas larangan bersatunya antara kuburan dan masjid dalam hadis yang dibawa oleh Jundub. Ia berkata mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ala fala tattakhidul qubur masajida inni anhaakum an dzalik." Ingatlah bahwa orang-orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kuburan nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ingat kata Rasulullah, jangan kalian jadikan kuburan menjadi masjid. Karena sungguh aku benar-benar melarang dari perbuatan yang demikian. Ini anhakum, benar-benar melarang dari perbuatan tersebut. Masih kurang jelas hadis ini? Apakah tidak membaca? Sehingga harus mewasiatkan untuk dikubur di di masjid karena kebetulan masjidnya yang bangun dan yang nyumbang di dia, apalagi mengatasnamakan dirinya sebagai seorang kiai. Tidakkah Anda membaca hadis ini, ayat-ayat ini? Ummu Salamah pernah menceritakan kepada Rasulullah SAW mengenai gereja yang ia lihat ketika hijrah ke Habasyah, yang disebutkan sebagai gereja Maria. Ia menceritakan pada Rasulullah SAW yang ia lihat di gereja tersebut, di dalamnya terdapat gambar-gambar seperti kita lihat sekarang kan, mesti ada patung, gambar-gambar, ya kan, baik yang sedang disalib, ya kan, atau yang sedang, ya kan, dengan domba-domba. Makanya kita semua itu domba tersesat ini, seperti itu kata mereka. Kemudian dia menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gambar-gambar tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ya kan, ulaika qaumun idza mata fihim al-abdu salih awir rajul salih banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syiraru khalqi indallah. Mereka adalah kaum, kata Rasulullah, yang jika hamba atau orang soleh di karangan mereka mati, maka mereka membangun masjid di atas kuburannya. Lantas mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut. Mereka inilah semak, atau mereka inilah adalah sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perbuatan mereka bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik yang kenyataannya seperti sekarang dilihat. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Banyak sekali pak dalil-dalilnya. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pernah berkata, tidak boleh dengan dalil-dalil tadi disebutkan dalam fatwanya, tidak boleh membangun masjid di atas kubur, karena seperti itu adalah merupakan wasilah perantara yang akan menuju kepada perbuatan syirik dan dapat mengantarkan pada ibadah kepada penghuni kubur. Dan tidak boleh pula kuburan itu dijadikan sebagai tujuan atau maksud untuk pelaksanaan sholat. Perbuatan ini termasuk dalam menjadikan kubur sebagai masjid. Karena alasan menjadikan kubur sebagai masjid ada dalam sholat di sisi kubur. Walaupun masjidnya gak ada, tapi kita datang ke kuburan cuma untuk sholat. Ini sudah termasuk sebagai manusia yang kena laknat Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi. La'anallahu al-yahudwan wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Jika seorang pergi ke kuburan lalu ia sholat di sisi kuburan wali menurut sangkaannya, maka ini termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Walaupun masjidnya enggak ada. Perbuatan semacam ini terlaknat sebagaimana laknat yang ditimpakan oleh orang Yahudi kepada orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Nah, para ulama menjelaskan dan menerangkan bahwa jika masjid lebih dahulu dari kuburannya, setelah itu masuk kuburan, maka kuburan yang mesti dibongkar dan dipindahkan jasadnya atau tulang belulangnya ke pekuburan umum secara biasa. Tapi sebaliknya, jika misalnya kuburannya yang lebih dahulu baru masjid, maka masjidnya dibongkar dan dipindah ke tempat yang tidak ada kuburan. Ini jelas harus dipisahkan. Nah, inti pembahasan kita, sholat di masjid yang ada kuburan. Nah, mengenai tadi hadis-hadis yang sudah kita baca bersama, ya kan, dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam bukunya syarah dalam kitab Tauhid, yang di dalam bukunya itu terdapat pembahasan peringatan keras terhadap siapa yang beribadah kepada Allah di sisi kubur orang yang soleh, lebih-lebih jika beribadah kepada orang soleh tersebut. Dan penulis buku Fathul Majid Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, ya kan, dia berkata bahwasanya jika seorang beribadah pada orang soleh yang ada di dalam kubur, maka perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan syirik besar. Sedangkan beribadah kepada Allah di sisi kubur orang yang soleh adalah merupakan wasilah dan perantara untuk beribadah kepada orang soleh tersebut yang tertanam dalam kubur. Dan ini adalah merupakan perantara untuk terjatuh kepada perbuatan syirik yang jelas diharamkan. Beribadah di sisi kubur orang yang soleh dapat mengantar kepada perbuatan syirik akbar, dan itu adalah sebesar-besar dosa. Nah, penjelasan dari hadis-hadis di atas tadi menunjukkan larangan kita untuk sholat di masjid yang ada kuburannya. Apalagi bertambah jelas dengan penjelasan Syekh Muhammad At-Tamimi dan Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah mengenai penafsiran hadis-hadis di atas. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih menegaskan, menerangkan bahwa yang dimaksud menjadikan kubur sebagai masjid ada dua makna. Yang pertama, membangun masjid di atas kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai tempat untuk sholat, di mana kuburan tersebut menjadi tujuan untuk ibadah. Namun jika seseorang sholat di sisi kubur dan tidak menjadikan kubur sebagai maksud dan tujuan ibadah, maka ini pun tetap bermakna menjadikan kubur sebagai masjid, karena jelas makna hadisnya umum. La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Nah, para pelajar, ya kan, teman-teman dulu pernah bertanya, mengajukan pertanyaan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengenai kasus ini, sholat di masjid yang ada kuburannya. Dan kuburannya itu terletak di arah kiblat, namun di balik tembok. Tapi kuburan itu masih masuk dalam halaman masjid. Bagaimana hukum sholat semacam itu? Dan ini banyak di Indonesia, ya kan? Mas, kuburan itu ada di arah kiblat dan masih dalam lingkup masjid. Maka beliau menjawab, jika kuburan tersebut masih bersambung, muttasil dengan masjid, artinya masih masuk halaman masjid, maka tidak boleh sholat di tempat tersebut. Namun jika kuburan tersebut terpisah, yaitu dipisah dengan jalan misalnya, ini masjid kemudian ada jalan, baru setelah itu kuburan, tidak menunjukkan bersambungnya antara masjid dengan kuburan, dan tidak berada dalam satu halaman masjid, maka boleh sholat di masjid semacam itu. Ini diperbolehkan. Dan lebih diperjelas dengan fatwa komisi apa ini, Majelis Ulama Saudi, yang menjelaskan idza kana al-masjid mabniyan 'alal qabr, kalau masjid itu dibangun di atas kubur, fala tayajuzu sholatu fihi, maka tidak diperbolehkan sholat di atasnya. Wa kadzalika idza dufina fil masjid ahadun ba'da bina'i, atau mayit dikuburkan di dalam masjid setelah dibangunnya masjid. Wajib naqlul maqbur fihi ila al maqabir al am. Jadi si mayit harus dipindah kuburannya ke kuburan umum. Idza amkana dzalik, kalau memungkinkan, li umumil ahadits, seperti dijelaskan dalam keumuman hadis-hadis tadi yang menunjukkan ala tahrimis shalah fil masajid allati fiha al kubur, yang mengharamkan pelaksanaan sholat di masjid yang ada kuburannya. Yang terakhir sebagai penutup, bagaimana dengan Masjid Nabawi? Ini yang sering dijadikan alasan, Masjid Nabawi itu ada kuburannya. Sebagian orang, ya kan, yang hatinya sakit dan ingin mencari kebenaran atas perbuatan yang dia lakukan, menyebarkan syubhat dengan cara mempercontohkan Masjid Nabi, ya kan, yang ada di Madinah itu kan juga ada kuburannya. Nah, jika memang sholat di masjid yang ada kuburannya terlarang, lantas bagaimana dengan Masjid Nabawi itu sendiri? Bukankah di dalamnya ada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya kan? Maka Syekh Shalih Al-Fauzan juga membantah, mengatakan ini adalah merupakan syubhat talbis iblis pengkaburan yang dihembuskan oleh iblis yang ingin menyamarkan manusia. Cukup syubhat di atas dijawab dengan penjelasan, diantaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada sekitar 5 penjelasan. Yang pertama, Masjid Nabawi tidaklah dibangun di atas kubur. Pembangunan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Masjid Nabawi dibangun di atas kubur. Rasulullah mendirikannya di atas kubur? Tidak sama sekali. Bahkan yang benar, Masjid Nabawi dibangun di masa Nabi SAW masih hidup. Yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW tidaklah dikuburkan di masjid. Sehingga bisa disebut, ya kan, dengan orang-orang soleh yang dikubur di masjid. Atau seperti orang-orang soleh yang dikubur di masjid. Rasulullah dikubur di mana? Di masjidnya atau di rumahnya? Di rumahnya. Dan di rumahnya pun di kamarnya Aisyah. Dan ketika itu terpisah, memang dekat, tapi jelas ini rumah Rasulullah, ini masjid. Dan silakan buka literatur sejarah Islam, semuanya membuktikan bahwasanya rumah Rasulullah sendiri dan masjid sendiri, dan Rasulullah dikubur di mana? Di rumahnya dan di kamarnya Aisyah. Aisyah ketika Rasulullah dikubur masih tinggal di situ. Ketika bapaknya dikubur di situ masih tinggal di situ. Dan ketika Umar dikubur di situ baru pindah. Karena merasa malu. Ada orang yang bukan mahramnya, Allahu Akbar. Padahal sudah mati. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang pada pakai you can see? Padahal mengaku diri sebagai wanita muslimah. Apalagi mengatasnamakan mode. Mengatasnamakan kemajuan zaman untuk membuka aurat. Plus ditambah lagi ustadz sesatnya, kiai sesatnya berfatwa, oh jilbab gak wajib. Baik hukumnya, subhanallah, ada hukum baik di dalam Islam. Setelah wajib, sunnah, makruh, haram, sekarang keluar yang baru apa? Baik. Nah baik ini masuknya mana? Wajib, sunnah, atau apa? Ya baik, yang penting wajar-wajar aja. Yang penting pantes. Nah, orang perlombaan berenang kan pakai apa ini? Apa namanya itu? Bikini. Nah ketika itu kan pantas. Ketika perlombaan berenang tersebut kan, di Amerika orang pada telanjang di mana? Di pantai. Dikatakan juga pantas, itu pakaian yang pantas untuk mereka. Jadi hukumnya baik dan pantas. Masya Allah. Kemudian jelas di dalam hadis disebutkan, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus atau tidak mencabut nyawa utusannya para nabi kecuali di tempat yang dia suka untuk dikuburkan di situ. Disebutkan dalam penjelasannya, idfinuhu fi mawdhi'i firasyihi, dikuburkan di tempat ranjangnya. Ini dalam riwayat Muslim. Kalau Rasulullah mau dikuburkan di masjid, subhanallah. Rasulullah ketika itu sakit-sakit di mana? Tidur di pangkuannya Aisyah di mana? Di masjid atau di rumahnya? Di rumahnya. Dan para sahabatnya yang ketika itu masih hidup. Kalau mau dikuburkan Rasulullah di masjid, jelas akan diingkari karena mereka tahu. Kemudian yang ketiga, pelebaran Masjid Nabawi, inilah sebabnya. Pelebaran Masjid Nabawi hingga sampai kepada rumah Rasulullah SAW dan tepatnya kamar Aisyah, ini bukanlah hal yang disepakati oleh para ulama, para sahabat yang ketika itu masih hidup radhiyallahu anhum ajma'in. Perluasan ini terjadi ketika sebagian para sahabat sudah meninggal, tinggal sedikit dari para sahabat yang masih hidup dan hanya tersisa dari mereka sedikit. Kemudian perluasan itu terjadi sekitar tahun 94 Hijriah, di mana hal itu tidak disetujui dan disepakati oleh para sahabat yang ketika itu masih hidup dan para tabi'in. Bahkan ada sebagian mereka yang duduk mengingkari dengan secara keras. Di antaranya adalah Sa'id bin Musayyib Al-Musayyib, seorang tabi'in besar yang beliau tidak ridho dengan perbuatan tersebut dan menentang keras. Tapi tahu kan pemimpin Kalau udah mau di otaknya itu, hatta haram dia lakukan. Tapi yang jelas diingkari oleh para ulama ketika itu. Dan itu kan lihat umat Islam tambah besar. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun pelebaran tidak menyentuh kuburan Nabi. Dan diberi pembatas untuk membedakan. Dan kuburan yang keempat, kuburan Rasulullah SAW, jelas tidak di dalam masjid, walaupun sampai dilebarkan karena kuburan beliau di ruang tersendiri, terpisah dari masjid, dan Masjid Nabawi tidak dibangun dengan kuburan, tidak dibangun di atas kuburan beliau. Oleh karena itu, kubur beliau dijaga dan ditutup dengan tiga dinding. Dinding tersebut akan memalingkan orang yang akan sholat menuju ke kuburan. Ya kan, atau mengarah ke kuburan dari arah ke kiblat, karena bentuknya adalah seperti dijelaskan segitiga dan tiang yang satu berada di sebelah utara arah berlawanan kiblat. Hal ini membuat orang yang sholat di sana akan bergeser ke arah kiblat, akan sulit dibuat bagaimana posisinya. Orang yang akan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah ini sulit untuk melaksanakannya atau untuk melakukan. Jadi jelas tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk dikiaskan bahwasanya Masjid Nabi ada kuburannya. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya jawab. Dan sekali lagi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.